Tra usah ku pikir kampu hubungan. Mari ku ikut sini kita liburan. Kawan ku santai sada bawa kancingan. Tong semua kumpul di kota Bajingan. Tra usah ku pikir dan cinta-cinta. Dan teman-teman boleh ku punya cerita. Tong jamin dengan tong so pasti jelas. Biar tong kere tapi tong tetap miras. Sama ju baru wejen with atata dong budak fashion bukan rata tapi tabrak pong so please nikmati dan resapi happy one day linting baru kasih dan tarakan-tarakan untuk komo gap atau sel om santai jalur aman barang ini pun yang stel kota raja abe terus turun ke lingkaran bandar kota rada berarti jalur barang aman macam hari-hari lebih free anak-anak dong bawa miras macam samo pil hormat untuk dong dong Tra usah ku pikir kampu hubungan. Mari ku ikut sini kita liburan. Kawan ku santai sada bawa kancingan. Tong semua kumpul di kota Bajingan. Tra usah ku pikir dan cinta-cinta. Dan teman-teman boleh ku punya cerita. Tong jamin dengan tong so pasti jelas. Biar tong kere tapi tong tetap miras. Jangan nanti ko rasa, jangan kaget nanti ko basah. Liburan ini ko dengsa, hiburan ini ko dengsa. Dong di kampung baru su tabakar. Tong di bagian kilo malas tau tong tabakar. Sorong menyala tak tutup dengan sab. Jayapura baribut yo kita rakap. Kota raja dapat gratis rabel lanja. Jangko galau jangko manja every moment every time. Hari ini tong hiling keliling. Cina buta di pantai tabakar. Tak pusing nikmati hidupkan santai. Tak usah kau pikir dia yang bermuka dua. Karena nanti bisa-bisa kau kumuka cepat tua. Tong nikmati yang di atas meja. Jangan lewati hari ini yang penuh cerita. Tra usah ku pikir kampu hubungan. Mari ku ikut sini kita liburan. Kawan ku santai sada bawa kancingan. Tong semua kumpul di kota Bajingan. Tra usah ku pikir dan cinta-cinta. Dan teman-teman boleh ku punya cerita. Tong jamin dengan tong so pasti jelas. Biar tong kere tapi tong tetap miras.